Iya, selamat sore Bapak Dixon. Iya. Selamat sore, Bu. Ya, silakan Bapak, bagaimana opini Anda? Iya, komentar saya tentang HP masuk penjara. Ya, kalau dari sisi bisnis, ya jelas HP itu menembus waktu dan tempat. Nah, kalau dari sisi hukum, tanyalah orang hukum. Hmm. Itu aja komentar saya. Terima kasih Bapak Ferry, selamat sore. Iya, jangankan handphone ya. Ayam aja bisa masuk kok ke sana. Makasih. Iya, oke. Pak Dedi, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Dedi. Iya, itu apalagi yang kasus Atalita, kejadiannya di Mabes Polri, tempat para petinggi yang mengerti hukum udah kelas tinggi punya, kok bisa kebobolan? Kalau bisa itu dihukumnya juga super tinggi lagi gitu. Kalau rakyat biasa setahun dia mesti 5 kali lipat gitu. Terima kasih. Oke, okay. Bapak Doni. Ya. Selamat sore Pak Doni, silahkan. Ya, kebetulan saya mantan ini Bu ya. Hmm. Waktu di Salemba saya pernah dikunjungi pacar saya. Saya sewa kamar 400.000 satu hari itu. Esal sotem itu Bu ya. Seperti kamar hotel gitu Bu. Hmm. Begitu aja. Terus bayarnya ke siapa itu Pak? Kenapa? Bayarnya ke siapa? Ya bayarnya ke penjaga lah Bu. Oke. Okay. Ke penjaga itu mengut duitnya. Mm-hmm. Sekian dulu. Oke, okay. Pak Doni terima kasih. Bapak Ahmad. Kalau komentar saya, bagus juga sih. Kalau mengenai sidak itu sih nggak ada artinya ya. Tapi manfaatnya kalau teleponnya disadap lagi kan nanti ketahuan lagi dengan siapa dia bagi-bagi uang lagi kan gitu. Hmm. Jadi positive thinking aja lah. Oke. Okay. Ya kan? Kalau sidak itu sih nggak ada gunanya itu. Ya, makasih. Baik. Terima kasih Bapak Ahmad. Silakan 633-9160 Bapak Alex. Ya. Silakan. Enggak lucu ya, memang malunya enggak ada kok. Hmm. Dari dulu sudah begitu. Hmm. Cuma yang sayang malunya enggak ada. Hmm. Itu aja ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Alex. Maaf dengan Bapak? Dedi. Bapak Dedi, silakan. Jangankan handphone ya. Saya pernah masuk penjara, itu laptop juga asal ada duit aja, laptop juga bisa masuk, TV juga bisa masuk. Yang penting ada duit itu. Oke, terima kasih. Jadi intinya apapun bisa masuk ke lembaga pemasyarakatan ya.